وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله telah disebutkan oleh al-muallif Syekh Hamad bin Ibrahim Al-Utsman hafizahullah dalam kitabnya As-Sawarif 'anil Haq beberapa dari fasal-fasal yang dimasukkan oleh beliau rahimahullah termasuk dari sebab-sebab yang menghalangi seorang dari menerima kebenaran atau melihat kebenaran dan demikian pula istiqamah di atas kebenaran tersebut. Dan telah kita sebutkan 14 fasal yang sebelumnya yang keseluruhan dari fasal-fasal tersebut tentulah apabila seorang menelaah dan mempelajarinya kembali maka tentulah akan memiliki satu kesimpulan bahwasanya kekokohan seorang muslim untuk berdiri di atas kebenaran dan bisanya seorang muslim untuk membedakan antara kebenaran dan kebatilan dan yang lebih di atasnya adalah kebisaan seorang muslim untuk istiqamah di atas kebenaran adalah membutuhkan perjuangan yang demikian besar, usaha yang tidak sedikit. Yang mana perjuangan yang besar demikian pula usaha yang tidak sedikit tersebut tidak hanya dilakukan sekali dua kali oleh seseorang, namun usaha yang besar dan perjuangan yang besar ini dibutuhkan pada diri seorang muslim dalam setiap waktu dan setiap harinya untuk kemudian terus mengoreksi dan terus berupaya agar senantiasa ia berada di atas kebenaran. Dan tentulah bila mana kita kembali melihat beberapa fasal-fasal yang telah disebutkan dalam pembahasan-pembahasan yang sebelumnya dari penghalang-penghalang kebenaran ini sangat-sangat memperbesar harapan seorang muslim untuk senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang muslim tidak dibenarkan untuk menyandarkan semua urusan hanya kepada dirinya. Hingga di dalam salah satu doanya Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, janganlah engkau sandarkan diri saya hanya kepada diri saya sendiri, usaha saya sendiri, tarfata ainin sedikit pun. Yang memberikan kelaziman konsekuensi harapan agar seorang muslim itu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk dijadikan sebagai seorang hamba yang senantiasa menyandarkan urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan ia terus melakukan usaha, ikhtiar, setelah daripada itu dia bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk pula di dalam bab tersebut adalah memilah dan membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Termasuk di dalam bab ini pula usaha kegigihan seorang untuk kemudian berada di atas kebenaran dan kesabaran setiap muslim untuk terus menjadikan dirinya berada di atas satu kebenaran, sehingga jadilah dia seperti pohon yang kokoh, pohon yang kuat, yang asluha thabitun wa far'uha fis sama, yang akarnya demikian kuat menancap di dasar bumi yang demikian dalamnya, wa far'uha fis sama, sementara batangnya bisa diangkatnya setinggi-tingginya. Akar yang kuat dari satu pohon tentulah akan menguatkan pohon tersebut dari sekian badai-badai yang melandanya. Kuatnya satu pohon akan bisa terus memberdirikan pohon tersebut walaupun angin-angin yang kencang meluluh lantakan dan menghancurkan bangunan yang berada di sekitarnya. Tidak mudah retak, tidak mudah tumbang, tidak mudah terangkat. Ini selayaknya yang dilakukan oleh setiap mukmin. Dan ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, di antara dari fasal yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah pada bab yang ke-15, termasuk dari penghalang-penghalang seorang berada di atas kebenaran, adalah qillatul fahmi wa dha'ful idrak, kurang faham, tidak cepat faham. Demikian pula dha'ful idrak, lemah jangkauan pikirannya di dalam menjangkau sesuatu. Kekurangan fahaman dirinya akhirnya akan menyebabkan dia mengalami kerumitan di dalam melihat sekian syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan yang membuat dirinya rancu di dalam menentukan satu kebenaran untuk ia berada di atasnya. Kelemahan daya tangkapnya juga akan mempengaruhi seseorang untuk kemudian dia digiring dengan mudah oleh syaitan terjatuh ke dalam sekian kebinasaan dan kesesatan. Ungkapan sebagian kita mengatakan orang bodoh mudah ditipu, ya kan? Orang yang tidak mudah paham, gampang seseorang untuk kemudian menggiringnya ke arah apa yang ia inginkan. Namun tidak kemudian menyimpulkan bahwasanya bab ini adalah sebagai bab yang terbesar dari yang menyebabkan seseorang terpalingkan dari kebenaran. Dalam arti kata, tidak mesti seseorang yang kurang pemahamannya, lemah daya jangkaunya, dinyatakan sebagai seorang yang sudah pasti menyimpang dari kebenaran. Tidak demikian. An-Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram juga jelas. Bahkan syariat-syariat Islam yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin pada setiap umatnya, ini demikian jelas dan gamblang dimengerti dan difahami oleh seorang muslim. Anggaplah kewajiban untuk mengerjakan sholat 5 waktu dalam sehari dan semalam. Pasti seorang mukmin mana saja akan faham kewajiban tersebut. Kewajiban untuk kemudian dia menunaikan zakatnya. Kewajiban untuk kemudian seseorang meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, seperti meminum minuman khamr, melakukan perjudian, pencurian, perzinaan. Ini sesuatu yang ma'ruf, yang bisa difahami dengan mudah ala setiap mereka orang-orang yang masuk ke dalam al-Islam. Sehingga kapan seseorang mengetahui perkara-perkara tersebut, kemudian dia istiqamah di atasnya, maka padanya ada keutamaan. Dia akan menjadi seorang yang muktashid, yang pertengahan, menjadi seorang yang Allah Azza wa Jalla kelompokkan sebagai ahlil jannah, bisa istiqamah di atas perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk dia terus menjalankannya, istiqamah di atas perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam arti kata dia terus meninggalkannya. Naam. Seorang muslim faham tatkala ia berdosa wajib untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan pemahamannya tersebut dia terus melakukan evaluasi dari kesalahan-kesalahannya dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Walaupun memang dari satu sisi tidak dipungkiri di sana terkadang ada usul prinsip dari prinsip-prinsip yang ada di dalam al-Islam terkadang membuat seseorang ragu untuk memilah dan membedakan apakah sesuatu yang dia itu berada di atasnya sudah benar ataukah belum, ataukah sebaliknya apakah dia itu salah atau dia benar, karena berbagai macam masukan, berbagai macam apa namanya artikel-artikel yang dia baca akhirnya menyebabkan seseorang memiliki keraguan-keraguan. Namun terlepas daripada itu, ma'asyarul ikhwan rahimani wa rahmakumullah, kapan seorang muslim dia menjaga fitrahnya dan ia berupaya untuk menyelamatkan fitrahnya dan lurus fitrah yang dimiliki oleh dirinya, maka dia akan bisa mudah membedakan antara yang benar dengan yang batil. Berbeda halnya dengan mereka orang-orang yang sudah mengalami kerusakan, kemerosotan dalam perkara fitrahnya yang menyebabkan rusaknya dan merosotnya daya jangkau fitrah yang dimiliki oleh dirinya adalah disebabkan karena seringnya dirinya terjatuh ke dalam perkara-perkara yang mutasyabih, yang samar. Sehingga mereka para ulama mengingatkan kita sebagai seorang muslim untuk kemudian berhati-hati dari melihat, menengok ke perkara-perkara yang syubhat, yang samar, yang membuat seorang itu rancu, yang membuat seorang itu ragu, yang muncul adanya kebimbangan pada diri seseorang apakah dia benar atau dia salah. Sebagian salaf menyebutkan asyubhatu khattafah wa qulubul ibadi dha'ifah. Asyubhat adalah sesuatu yang khattafah, yang demikian cepat menyambar seperti kilat, yang tiba-tiba saja meledakan sesuatu dalam keadaan tidak terlihat muaranya, demikian cepat. Wa qulubul ibadi dha'ifah, sementara hati-hati para hamba itu demikian lemah. Maka dari itu mereka para ulama memperingatkan seorang muslim untuk kemudian berhati-hati dari orang-orang yang menyampaikan kepada mereka kerancu-rancuan seputar prinsip dari prinsip-prinsip agamanya, agar seorang muslim selektif di dalam memilah membedakan antara teman dudunya. Jangan sampai dia memilih seorang teman sampai akhirnya mempengaruhi akidahnya, mempengaruhi prinsipnya, sehingga dia pun mengalami kebimbangan, keraguan sebagaimana keadaan teman-teman duduknya tersebut. Lihat yang dilakukan oleh mereka para ahlil kalam, para ahlil kalam yang demikian sangat memuji yang namanya akal. Mereka menjadikan standarisasi kecerdasan akal pikiran seseorang adalah sesuatu yang mutlak, yang dengannya akhirnya berhak untuk mengotak-ngatik nas-nas yang ada dalam Al-Quran, demikian pula Sunnah, yang dengannya berhak untuk kemudian ditafsirkan sesuai dengan akalnya, ditolak juga sesuai dengan akalnya. Banyak ternukilkan tak sedikit dari kalangan imam-imam, bahkan dari kalangan ahlil kalam, yang menyesali perbuatannya. Bahkan pada akhir hayatnya sempat memegang Sahih Al-Bukhari rahimahullah, memegang erat Sahih Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sebagian mereka menyatakan, ha ana amutu ala aqidati ajuz Naisabur. Sekarang saya meninggal dunia dalam keadaan akidah saya itu sama seperti akidahnya para wanita-wanita yang renta, yang lemah dari kalangan penduduk ahli Naisabur, seputar iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah zat yang memiliki sifat-sifat yang mulia, yang tidak sama sifat-sifat Allah Azza wa Jalla tersebut dengan sifat makhluknya. Sehingga mereka para ulama tatkala membantah ideologi dari kalangan mereka ahli bid'ah wal dalal, terkhusus seputar prinsip dari prinsip-prinsip iman, prinsip-prinsip akidah. Antum bisa lihat kitab-kitab al-aqidah yang dikarya oleh mereka para imatul Islam. Ini sering disebutkan pendalilan secara fitrah dan pendalilan secara akli. Pendalilan secara fitrah menunjukkan bahwasanya fitrah manusia itu condong kepada kebenaran. Pendalilan secara akli menunjukkan bahwasanya kebenaran adalah sesuatu yang masuk akal. Adapun kebatilan akan menimbulkan keraguan-raguan pada diri orang yang hendak mengamalkannya. Karena itulah Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan di dalam salah satu hadisnya, da' ma yaribuka ila ma yaribuk. Tinggalkan segala sesuatu yang membuat engkau itu ragu. Engkau memilih sesuatu yang engkau tidak memiliki keraguan-raguan atasnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Karena itulah Allah Azza wa Jalla mensifati mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa dalam banyak ayat dalam Al-Quran dengan sifat sebagai seorang yang yuqinun, yang yakin tentang kebenaran tersebut. Yakin bahwasanya semua yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wasalam adalah hak, adalah benar. Yakin pula bahwasanya apa yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla adalah hak, benar adanya. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya, muqinun, orang-orang yang meyakininya, yang yakin. Ini menunjukkan bahwasanya antara kebenaran dengan akal pikiran seseorang dan keyakinan seseorang ini memiliki kesesuaian antara satu dengan yang lainnya. Bahkan dalam hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam tentang apa itu al-bir dan apa itu al-ithmu, apa itu perbuatan baik, perbuatan ketaatan yang ternilai pahala di sisi Allah Azza wa Jalla, apa itu perbuatan dosa yang ternilai kemaksiatan di sisi Allah Azza wa Jalla, maka Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan, al-birru matma'anna ilahi nafsu. Yang dimaksud dengan albir adalah yang membuat jiwa seseorang itu tentram, tenang mengamalkannya dan berdiri di atasnya. Wal ismu ma haka fi sadrik wa karihta ayyatali'a alaihi nas. Adapun dosa adalah sesuatu yang diragukan oleh seseorang, dan seseorang itu membenci bila manusia itu mengetahuinya. Karena itulah Allah Azza wa Jalla mensifati mereka orang-orang munafikin sebagai seorang yang raib, yang ragu tentang kebenaran. Allah Azza wa Jalla mensifati mereka kelompok orang-orang munafikin sebagai seorang yang bimbang untuk mengatakan dan menyimpulkan ini sebagai kebenaran, benar kebenaran, ataukah bahkan itu sebagai kebatilan. Mereka bimbang, ragu. Sehingga wajib bagi setiap muslim untuk kemudian terus kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Kemudian pembahasan kita yang setelahnya, naam, al-muallif rahimahullah beliau menyebutkan pada alinea-alinea yang terakhir, fa innana nara fa in qulta, bila mana engkau mengatakan innana nara kathiran minal adhkiya, sesungguhnya kami melihat kebanyakan dari kalangan mereka orang-orang yang cerdas, yang pintar, qad dallu tariqa wa janibul haqqa, mereka telah sesat di dalam meniti jalan Allah Azza wa Jalla dan menyelisihi kebenaran. Waltazimul batil, bahkan mereka memegang perkara kebatilan. Dalam keadaan tadi disebutkan yang namanya qillatul faham, kurang faham, dan kurangnya seseorang untuk bisa menjangkau sesuatu adalah sebagai sebab dari sebab-sebab kebatilan. Maka bagaimana mengkompromikan dengan hal-hal tersebut? Banyak dari kalangan mereka para uqala, orang-orang yang berakal, namun ternyata menyimpang. Banyak dari mereka orang-orang yang cerdas dengan kecerdasan yang luar biasa, cepat pintar, bahkan hafalannya melebihi hafalan kita, pemahamannya melebihi pemahaman kita. Demikian pula pengetahuannya seputar ad-din melebihi pengetahuan kita seluruhnya. Namun ternyata seiring dengan ini, ternyata mereka menyimpang, berpaling dari kebenaran, bahkan berdiri di atas kebatilan. Fama huwa sirru fi dzalik, maka terus apa rahasia di balik itu seluruhnya? Fal jawabu, maka kata beliau rahimahullah, anna sirra fi dhalali haula huwa sulukuhum tariqan ghairu hadin. Sesungguhnya rahasia di balik kesesatan mereka orang-orang yang cerdas namun menyimpang, orang-orang yang pintar, ternyata mereka berada di atas kebatilan, adalah disebabkan karena mereka menempuh jalan bukan jalan yang diajarkan oleh Zat yang memberikan petunjuk, yaitu Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Demikian pula jalan yang digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti menunjukkan bahwasanya dia berada di atas kebatilan adalah mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti apa yang cocok menurut hawanya, menurut jiwanya, dan memberikan konsekuensi ditinggalkan nas-nas yang ada di dalam Al-Qur'an, nas-nas yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita melihat keadaan seorang yang berada di atas kebatilan demikian, walaupun kepintarannya tatkala menyampaikan kebatilan mereka secara sardan, secara tertil menyebutkan nas-nasnya dalam Al-Qur'an, di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam tentang kebenaran ideologi prinsip yang dimilikinya, namun seorang yang cerdas akan bisa menilai ternyata di balik itu ada kepentingan pribadinya, ada kecenderungan dirinya yang sesuai dengan syahwatnya, hawa nafsunya. Mungkin dia ingin menginginkan popularitas, mungkin dia menginginkan sebagai seorang yang tokoh, yang ditokohkan, ataukah mungkin ada salah satu dari tendensi duniawi yang dia mengejarnya, yang dia menginginkannya. Karena hal-hal inilah akhirnya dia menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Memang cerdas, memang pintar. Namun ternyata dia tidak diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk kemudian tunduk kepada dalil, untuk kemudian bisa mengekang hawa nafsunya agar tunduk dan patuh di dalam menjalankan konsekuensi dalil-dalil dalam Al-Qur'an. Demikian pula sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mungkin sebagian mereka diberikan kecerdasan ilmu, kuatnya hafalannya, dan daya jangkau yang demikian luas di dalam mengkaji dan menetapkan serta menyimpulkan satu nas-nas yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Namun ternyata tidak diberikan sifat al-hilm, sifat kebijakan, sifat kesantunan, sifat untuk berperangi dengan perangai-perangai yang baik, sehingga dengannya akhirnya dia juga menyimpang dari jalan Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Yu'ta al-ilm wa la yu'ta al-hilm. Orang ini diberikan oleh Allah Azza wa Jalla ilmu tatkala membuat satu karya yang menjelaskan tentang salah satu bab dari bab-bab tentang permasalahan ahkam al-fiqhiyah. Demikian luas penjabarannya, membuat seorang itu terkagum-kagum. Tatkala berdalil juga demikian faham, menunjukkan bahwasanya dia sangat mengerti pendalilan yang hendak dia dalilkan. Namun ternyata dari satu sisi dia tidak diberikan oleh Allah Azza wa Jalla sifatul hilm, sifat penyantun. Akhirnya dia menjadi seorang yang kasar. Dengan kekasarannya akhirnya dia suka mencaci dan mencela mereka para ulama. Dengan kekasarannya akhirnya dia suka untuk kemudian merendahkan kedudukan mereka para ulama, menginginkan agar supaya dia menjadi seorang yang tinggi, yang mulia, dan tidak menghendaki ada salah seorang pun selain dirinya yang kemudian berupaya menyainginya. Ini banyak kasus demikian. Sehingga benarlah yang disebutkan oleh Ma'alif rahimahullah, rahasia di balik kesesatan mereka para adhkiya, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berilmu, adalah ternyata mereka menempuh jalan yang bukan dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menuruti hawa nafsunya. Kama sabaqa bayanuh, sebagaimana telah dijelaskan penjelasannya. Thumma man tawat alaihi bawatinuhum min khubthin wa inadin wa kibrin halat bainahum wa baina darkil haqqi. Kemudian rahasia yang berikutnya adalah yang tersembunyi di dalam batin-batin mereka, berupa perkara-perkara yang kecil, yang mungkar, ataukah mungkin ada sifat kesombongan, kecongkakan, sehingga dengan sifat kesombongan, kecongkakan, dan perkara kecil yang dimiliki oleh dirinya menyebabkan dia terhalangi antara sampai kepada perkara kebenaran. Dia sombong. Sehingga tatkala ada salah seorang yang mungkin dari sisi kedudukannya berada di bawahnya, menasehatinya dengan ucapan yang lirih, menasehatinya dengan hati-hati, kamu salah, amalan yang kamu lakukan itu tidak benar, sikap kamu tidak seharusnya demikian, ini dalilnya dalam Al-Quran, ini dalilnya di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena kesombongannya, dia tidak suka ada salah seorang yang lebih rendah menasihati dirinya. Dia tidak suka kalau misalnya ada orang yang memperingatkannya. Dia lebih suka untuk kemudian berada pada sesuatu dalam keadaan orang lain itu mendukungnya, orang lain memperhatikannya. Maka hal-hal inilah perkara yang kedua yang menyebabkan seseorang berpaling dari kebenaran. Dan ini terbukti ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan perselisihan yang terjadi di tengah-tengah mereka para ulama, sebabnya adalah disebabkan karena muncul indikasi dari indikasi-indikasi kepentingan pribadi antara satu dengan yang lain. Kisah yang masyhur, perselisihan yang terjadi antara Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dengan gurunya Muhammad ibn Yahya Al-Dzuhli rahimahullahu taala. disebutkan panjang lebar oleh mereka para ulama dengan mengumpulkan riwayat-riwayat, demikian pula kisah-kisah yang terjadi pada zaman tersebut, sehingga menyebabkan Muhammad bin Yahya Al-Dzuhli sebagai seorang tokoh yang ditokohkan oleh negerinya, oleh masyarakatnya, akhirnya memerintahkan mereka para alim ulama untuk kemudian meninggalkan Al-Bukhari rahimahullah, memerintahkan pula masyarakatnya untuk menjauhi majlis dari majlis-majlisnya Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan memerintahkan pula mereka seluruhnya untuk meninggalkan semua kitab-kitab yang dikarya oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Hingga di satu majlis Muhammad bin Yahya Al-Dzuhli rahimahullah pernah mengatakan kepada semua yang hadir di hadapannya, barang siapa di tempat ini masih ada seseorang yang memiliki kecenderungan kepada Al-Bukhari rahimahullah, maka silakan dia pergi dari tempat ini. Maka berdirilah di tempat tersebut Al-Imam Muslim rahimahullah. Kemudian beliau menyerahkan semua apa yang dicatat di majlis tersebut kepada Muhammad bin Yahya Al-Dzuhli rahimahullahu ta'ala. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Sebab dari sebab-sebab kenapa Muhammad bin Yahya Al-Dzuhli demikian kasar, keras sikapnya kepada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ternyata ada tendensi dari tendensi-tendensi dunia. Sebelumnya Muhammad bin Yahya Al-Dzuhli adalah sebagai sosok ulama yang ditokohkan oleh negaranya, yang ditokohkan dan dilulukan oleh masyarakatnya. Namun ternyata ketika Imam Al-Bukhari rahimahullah mendatangi negaranya, ia melihat mereka para ulama, ia melihat masyarakatnya berjubel mendatangi majlisnya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sehingga yang demikian berlalu sekian waktu, muncul sifat hasad, muncul sifat ketidaksukaan, sehingga menyebabkan falhasil akhirnya syaitan mempermainkan dirinya. Maka jadilah dia mencela Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dengan alasan yang dipoles, yang dikesankan seakan-akan alasannya adalah alasan-alasan yang syar'i. Al-Imam Al-Bukhari memiliki pemahaman Mu'tazilah karena menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Alasan hujjah yang dibantah pula oleh mereka para ulama disebabkan karena Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan Al-Quranu makhluk bukan dalam artian Al-Qurannya, namun yang dimaksud oleh Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala adalah perbuatan seseorang membaca Al-Quranul Karim. Sehingga pendapat demikian pula apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah diterima dan dijadikan prinsip oleh setiap mereka para ulama dari setiap generasi ke generasi yang berikutnya hingga generasi kita saat ini. Tatkala tidaklah kita menjumpai ada satupun karya dari karya-karya yang dikarya oleh mereka para ulama terkait menyebutkan adanya sifatul kalam yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla, terkait prinsip bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah ghairu makhluk, bukan makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla, melainkan akan disebutkan perincian pentafsilan sebagaimana perincian pentafsilan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Banyak dari mereka para ulama menyebutkan ma kana lillahi abqa, barang siapa yang mengamalkan sesuatu karena Allah Azza wa Jalla, maka itu yang akan terus langgeng, tidak akan sirna, tidak akan hilang, akan senantiasa dikenang orang yang mengamalkannya, akan senantiasa dibuka hasil-hasil karyanya. Ini bila mana seorang tersebut mengamalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Demikian pula seperti contoh Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala memiliki kitab yang masyhur yang terkenal dengan nama Muwatta. Sehingga masyarakat memahami bahwasanya Muwatta, satu-satunya kitabul Muwatta adalah Muwatta karya dari Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala. Tatkala kita melihat sejarah beliau mengkarya kitab tersebut, ternyata ada salah seorang yang berupaya untuk menyaingi Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, membuat kitab dengan kitab yang sama dan isi dengan isi yang mirip. Diberilah nama Muwatta, tapi bukan dinisbatkan kepada Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Namun kita lihat mana di antara dua kitab tersebut yang senantiasa harum namanya, yang senantiasa diingat oleh setiap muslim dari setiap generasi ke generasi yang berikutnya, tiada lain dan tiada bukan adalah karya dari Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga dua hal inilah yang melatar belakangi seorang yang pintar, namun ternyata dengan kepintarannya dia menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang berilmu, seorang yang alim, seorang qari, namun ternyata dengan apa yang diberikan oleh Allah azza wa jalla kepada dirinya berupa ilm, dia juga menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kembalinya ke sesuatu yang ada di dalam batinnya, kembalinya disebabkan karena dia tidak menjadikan jalan yang digariskan oleh Allah, demikian pula Rasulnya alaihi salatu wassalam, adalah sebagai pedomannya. Sehingga disebutkan di dalam salah satu hadis, tatkala Allah azza wa jalla menurunkan firman-Nya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih, ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya menyebabkan kalian menyelisihi jalan tersebut. Disebutkan dalam salah satu riwayat, Nabi alaihi salatu wasallam khatta, menggaris satu khat, khattan biyadi, satu garis lurus dengan tangannya, wa khatta khututan an yamini dzalikal khatti wa an shimalihi, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menggaris garis-garis yang banyak dari sebelah kanan, demikian pula kiri garis lurus tersebut. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada garis yang lurus yang digarisnya, hadza sirati mustaqiman, ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Wa la tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang menyimpang dari sebelah kiri, demikian pula kanan garis tersebut. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, laisa alaiha sabilun illa syaitan yad'u ilaiha, tidak ada di sana satu jalan pun dari jalan-jalan yang menyimpang, melainkan di sana ada syaitan yang terus berambisi memotivasi seorang yang melewatinya agar berpaling ke arah tersebut. Apakah mungkin tatkala seseorang bisa berhasil melalui pintu dan celah-celah yang menyebabkan dia memiliki keraguan-raguan seputar prinsip agamanya, namun ternyata barangkali saja syaitan pada waktu yang setelahnya berhasil menggodanya, menjeratnya melalui sesuatu yang disembunyikan di dalam batinnya. Apakah sifatnya kesombongan? Apakah sifatnya rasa hasad, rasa dengki, ataukah kecenderungan terhadap perkara dari perkara-perkara dunia? Sehingga kapan seseorang bisa diperdaya oleh salah satu dari perkara tersebut, maka dengan mudah syaitan memalingkan dirinya dari jalan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sehingga ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah, An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ini menganjurkan seorang muslim untuk meminta doa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla memberikan kekokohan di dalam hatinya, agar Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan di dalam hatinya untuk kemudian terus berdiri dan tegar di atas kebenaran. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Sebagian mereka para ulama menyebutkan, Allahumma ahyini ala al-islami wa sunnah wa amitni ala al-islami wa sunnah. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم. Dari sisi yang lainnya, bila mana engkau melihat keadaan orang-orang yang pintar ini dengan pandangan yang sebenar-benarnya, maka engkau akan menyaksikan keraguan-raguan itu ternyata menguasai mereka. Ternyata selama ini apa yang mereka ucapkan adalah sesuatu yang dibimbangi oleh jiwanya, membuat mereka itu ragu. Namun ternyata karena faktor kesombongannya, faktor kecongkakannya, menyebabkan lisannya merasa perlu, merasa kaku untuk kemudian merevisi ucapannya, untuk kemudian mengakui kesalahannya dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Sehingga dia lebih mementingkan harga dirinya, sehingga dia lebih mementingkan kehormatannya dibandingkan ketundukan dirinya di dalam menerima pendalilan dalam Al-Qur'an, demikian pula sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Wa syaitanu mashhudatun alaihim, asyaitan juga berhasil menipu daya mereka. Rahimadhum wa tarafaqat bihim, syaitan menggambarkan seakan-akan ia memiliki sifatur rahmah kepada mereka, seakan-akan mereka ini memiliki sifat at-tarqiq, kelembutan kepada orang-orang yang menyimpang tersebut. Sudah, tidak mengapa, umurmu itu masih muda, masih 10 tahun lagi, gampang. Pada akhir hayatnya nanti kamu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Terus dan terus ditipu daya oleh syaitan, dibolak-balikkan kebenaran dan kebatilan oleh syaitan dengan berbagai macam rupa dan bentuknya, sehingga terkadang menyebabkan seorang untuk kemudian mengucapkan kebenaran, dia ragu untuk mengucapkannya. Seorang yang berada di atas kebatilan, dia memiliki kebimbangan untuk kemudian meninggalkannya, disebabkan karena tipu daya dari makar para syaitan. Utuz zaka'an wa ma utuz zakatan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Orang-orang ini telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kecerdasan, kepintaran, namun ternyata tidak diberikan kesucian jiwa, kebersihan hati oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Ternyata secara zahir dia diberikan ilmu, namun ternyata batinnya menyembunyikan noda yang demikian besar, menyembunyikan noda yang demikian hitam dan kelam yang tersembunyi di dalam hatinya yang paling dalam, berupa rasa dengki, rasa congkak, rasa sombong, menjaga harga dirinya, kemudian menginginkan salah satu dari tendensi perkara-perkara dunia, sehingga dengannya menyebabkan dia berat untuk kemudian mengikrarkan kebenaran sebagai kebenaran dan mengikrarkan kebatilan sebagai kebatilan. Lihatlah kisah Fir'aun sebagai seorang pembesar, sebagai seorang raja yang ditaati, sebagai seorang yang kaya, memiliki sekian dari harta-harta dunia, demikian pula pasukan dengan jumlah yang besar. Namun ternyata tatkala Nabi Musa alaihi salatu wassalam mendatanginya, mendakwahinya untuk kembali kepada Allah, mengimani Allah Azza wa Jalla, ia sombong dan congkak, bahkan mengatakan kepada kaumnya, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, sesungguhnya saya tidak mengetahui bagi kalian ada Tuhan yang berhak kalian sembah selain saya. Namun ternyata Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam surat An-Naml, wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa uluwa, mereka mengingkari kebenaran Nabi Musa dan saudaranya Harun alaihi wassalatu wassalam. Namun ternyata hati-hati mereka meyakini apa yang disampaikan oleh keduanya, dan faktor yang menyebabkan mereka tidak mau mengakuinya adalah karena kezaliman mereka dan keinginan mereka untuk menjadi seorang yang ulu, yang tinggi dan memiliki kedudukan yang mulia. Wa u'tufuhuman wa ma u'tu uluman, mereka diberikan pemahaman oleh Allah Azza wa Jalla, namun mereka tidak diberikan ilmu oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berbarakah, ilmu yang bisa menghasilkan kebaikan, kemaslahatan untuk pemiliknya. Bukan ilmu hanya semata-mata ilmu yang dilandasi dengan hafalannya, yang dilandasi dengan pemahamannya, namun ternyata tidak membekas pada sanubarinya, tidak membekas pada praktek amalannya, dan tidak pula membekas pada tabiat-tabiat pemiliknya. Wa u'tu sam'an wa absaran wa af'idah, mereka diberikan pendengaran oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan penglihatan pula oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan hati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, namun keadaan mereka seperti yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Al-Ahqaf, fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afi'idatuhum min syai' idh kanu yajhaduna bi ayatillah wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Tidaklah bermanfaat dari mereka pendengaran mereka sedikit pun, tidak pula penglihatannya, tidak pula hati-hati mereka tatkala mereka menolak, membantah ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, dan akan berhak kepada mereka apa yang Allah janjikan disebabkan karena apa yang mereka olok-olok tersebut. Mereka akan mendapatkan azab, mereka akan mendapatkan siksa disebabkan karena perbuatan-perbuatan mereka. Sehingga tidak kemudian dipungkiri bahwasanya seorang yang menyimpang, mereka adalah seorang yang tidak cerdas. Tidak dipungkiri seorang yang menyimpang adalah seorang yang kurang faham. Mereka ternyata adalah seorang yang cerdas. Mereka juga seorang yang sangat faham. Mereka memiliki penglihatan, pendengaran, hati yang dari sisi kemampuan, kualitasnya terkadang melebihi rata-rata manusia. Namun ternyata sebab mereka menyimpang seperti yang kita sebutkan di awal pembahasan adalah disebabkan karena apa yang tersembunyi di dalam batin-batin mereka. Naam. Wa qala aydan, demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wal qaumu wa in kana lahum zaka'un wa fatanah wa fihim zuhdun wa akhlaq. Orang-orang ini, kata beliau rahimahullah, yang menyimpang, yang menyelisih kebenaran, bahkan menolak kebenaran, bahkan mengajak orang yang lainnya untuk kemudian berada sebagaimana dirinya yang berada di atas kebatilan, walaupun mereka adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, pada mereka ada sifat zuhud, pada mereka ada akhlak-akhlak yang mulia, terlihat ketidaksukaannya terhadap perkara-perkara dunia, terlihat sifat peranginya, tabiatnya yang demikian baik kepada sesamanya, yang demikian rapi menjaga tutur katanya, baik akhlaknya kepada masyarakatnya, baik pula akhlaknya kepada tetangganya. Namun ternyata nilai zuhud, akhlak yang mulia yang ada pada mereka, kecerdasan yang mereka miliki, menyebabkan ternyata mereka menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Naam. فهذا القول لا يوجب السعادة والنجاة من العذاب إلا بالأصول المتقدمة. Pendapat yang seperti ini yang menyebutkan bahwasanya kecerdasan, akhlak, demikian pula zuhud, keinginan seseorang untuk terus mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla hingga meninggalkan perkara-perkara dunia adalah bukan sebagai satu kelaziman, kewajiban bahwasanya seseorang sudah pasti mendapatkan kebahagiaan, seseorang sudah pasti mendapatkan keselamatan dari azab, illa bil usulil mutaqaddimah, kecuali bila seseorang berpegang, berprinsip dengan prinsip-prinsip yang telah disebutkan. Prinsip mengimani Allah Azza wa Jalla sebagaimana mestinya, prinsip mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam pula sebagaimana mestinya, sehingga tatkala seorang berpegang dengan prinsip-prinsip ini, maka itulah pada hakikatnya sebab dari sebab-sebab seorang mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Wa innama quwwatuz zaka bimanzilati quwwatil badani wal iradah. Sesungguhnya kuatnya kecerdasan, kepintaran sama halnya kedudukannya dengan kuatnya jasmani dan keinginan seseorang. Jasmani seseorang terkadang dia merasakan adanya kekuatan sehingga bisa melakukan perkara-perkara yang tidak bisa dia lakukan sebelumnya. Terkadang keinginan seseorang memiliki keinginan tekad yang demikian luar biasa sehingga menghilangkan darinya sifat-sifat pemalas dan yang semisalnya. Demikian pula halnya dengan az-zaka, kecerdasan dan kepintaran. Falladhi yu'ta fadha'il, falladhi yu'ta fadha'ila amaliyah wa iradah biduni hadhil usul bimanzilati man yu'ta quwwatan fi jismihi wa badanihi biduni hadhil usul. Kata beliau rahimahullah, seorang yang diberikan kemuliaan dari sisi amalan-amalannya dan keinginan-keinginannya, dia terkenal sebagai seorang yang banyak amalannya, banyak ketaatannya, dia dikenal sebagai seorang yang terlihat keikhlasannya di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga terlihat linangan air mata yang keluar dari matanya tatkala ia berzikir dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. terlihat pula kekhusukannya, terlihat pula amalan-amalan yang demikian banyak yang melebihi amalan-amalan kita pada umumnya. Namun ternyata kata beliau rahimahullah, mereka tidak diberikan prinsip-prinsip dari prinsip-prinsip yang menyebabkan mereka terselamatkan dari azab Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Maka yang demikian sama sekali tidak bermanfaat untuk pemiliknya. Biman zilati man yu'ta quwwatan fi jismihi wa badani. Kedudukannya sama halnya seperti seseorang yang diberikan kekuatan pada jasadnya, demikian pula fisiknya. Namun ternyata biduni hadhil usul, tanpa memiliki prinsip-prinsip yang tadi kita sebutkan. Menunjukkan kuatnya badan, kuatnya jasmani tidaklah sebagai tolak ukur bersih dan baiknya hati bagi pemiliknya. Bukan sebagai tolak ukur bahwasanya dia adalah seorang yang selamat di sisi Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak melihat kepada poster-poster tubuh kalian, demikian pula jasmani-jasmani kalian. Namun yang dilihat oleh Allah Azza wa Jalla adalah dua hal. Yang pertama adalah amalan-amalan kalian, demikian pula hati-hati kalian. Amalan siapa yang terlihat baik dan terlihat kekhusukan pada diri orang yang mengamalkannya. Namun ternyata bila mana hatinya memiliki noda dari noda-noda penyimpangan, disebabkan karena menelantarkan prinsip dari prinsip-prinsip yang ada di dalam Islam, akan menyebabkan seorang tersebut sebagai seorang yang tidak dijamin mendapatkan keselamatan dan sebagai seorang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa ahli ar-ra'y wal 'ilm bi manzilati ahli al-milk wal imarah. Adapun seseorang yang memiliki pemikiran, demikian pula ilmu, kedudukannya seperti seorang raja, seperti seorang penguasa. Tentulah kedudukan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Wa kullun min haula wa haula la yanfa'uhu dhalika shay'an illa an ya'budallaha wahdah la syarika lah. Masing-masing dari dua kelompok ini, sekelompok yang memiliki badan yang sehat, kelompok yang memiliki kecerdasan, demikian pula ilmu, tidaklah bermanfaat sedikitpun apa yang mereka miliki kecuali bila mana mereka menjadi seorang yang tunduk untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla la syarika lah. Wa man yu'min wa yu'mina bi rusulihi wal yaumil akhir, demikian pula dia harus mengimani semua para rasul-rasulnya, demikian pula mengimani kebenaran datangnya hari akhir. Karena dengan prinsip-prinsip inilah letak seseorang mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Wa mimma yanbaghi tanbihu alaihi huna wa huwa muhimun jiddan anna dha'fal 'aqli sababuhu dha'ful imani wad-din. Kemudian disebutkan oleh muallif wa Syekh Ahmad bin Ibrahim Al-Utsman hafizahullah, dan termasuk dari perkara yang perlu untuk kita peringatkan di sini, dan ini sangat penting sekali kata beliau rahimahullah, bahwasanya kelemahan akal sebabnya adalah disebabkan karena lemahnya iman dan agama yang dimiliki oleh seseorang. Disebabkan karena kelemahan iman, kelemahan ia menjalankan amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, ternyata mempengaruhi kelemahan akalnya. Fahina idzin yakunu al-'abdu huwa al-mutasabbibu 'ala nafsihi bima yasudduhu 'anil haqq. Maka dengan inilah kita bisa menyimpulkan bahwasanya hamba itu sendiri adalah sebagai sebab utama untuk menentukan dirinya apakah bisa menangkal perkara-perkara yang bisa menghalangi dirinya dari kebenaran. Wa la yajuzu lahu an yaj'ala dhalika 'udran lahu fi rukubil ahwa'i wad-dhalal wad-dhalalat. Dan tidak dibenarkan bila mana dia menjadikan karena akalnya yang kurang, kepintarannya yang tidak cerdas, disebutkan dijadikan sebagai satu uzur sehingga akhirnya dia menjadi seorang yang menyimpang, sehingga dia menuruti hawa nafsunya dan terjatuh ke dalam perkara kesesatan-kesesatan yang lainnya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa idza da'afa al-aqlu wa qalla al-'ilmu bid-din wa fi an-nafsi mahabbatun imbasatatin nafsu bihimkiha fi dhalik kama yanbasitul insanu fi mahabbatin insani ma'a humqihi wa jahlihi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bila mana akal seseorang mengalami kelemahan, ilmu yang dimiliki oleh seorang seputar agamanya mengalami kerentanan, mengalami kemerosotan, wa fi nafsi mahabbah, sementara di dalam jiwa ini memiliki kecintaan dari kecintaan-kecintaan yang biasa dimiliki oleh manusia, oleh jiwa pada umumnya, maka akan menyebabkan hawa nafsunya menguasainya. Kama yanbasitul insanu fi mahabbatil insani ma humqihi wa jahlih, sebagaimana keadaan seorang karena faktor kecintaannya kepada yang lainnya sehingga menyebabkan dia melakukan perkara-perkara yang menunjukkan kedunguannya dan kejahilannya. Wal iyadzu billah. Wallahu a'lamu bisawab. Ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.